Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu kajian melalui tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kita akan membahas firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 91. Ayat ke-92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Yang artinya, dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu, lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan lantar mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari paparan yang sebelumnya bahwasannya Allah membuka pintu untuk bagi orang yang uzur tidak berjihad, yaitu orang-orang berupa orang tua, anak-anak, fakir, dan tidak memiliki kendaraan. Orang yang terakhir ini mereka bersedih karena kelemahan umat Islam dalam memenuhi kebutuhan para orang yang hendak berjihad dan ikut serta bersama Rasulullah SAW di dalam barisan menentang orang-orang yang kafir. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita memahami bahwasannya jihad di jalan Allah dan dalam ajaran Islam merupakan satu kewajiban. Memerangi kaum kafir haruslah didasarkan kepada dua hal. Yang pertama adalah memerangi kaum kafir yang menghalangi dan menentang dakwah Islam di seluruh dunia. Kemudian menegakkan kalimat Allah dan menyebarluaskan umat Islam di muka bumi ini dalam konteks yaitu dakwah dengan penuh hikmah, kebijaksanaan dan sebagainya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konteks ini dapat kita kaitkan dalam konteks puasa yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Saya dampingin Ustaz Dr. Jainal, Ustaz Ahmad Perdana Indra MA untuk memaparkan surah Taubah yang ke-92 ini. Kami silahkan Ustaz Jainal. Iya, terima kasih Ustaz Safiar. Jadi ayat 92 ini masih terkait dengan ayat sebelumnya bahwa ada unsur-unsur syarak yang menyebabkan seseorang boleh untuk tidak berjihad. Kalau sebelumnya disebutkan kalaulah memang kondisinya lemah, kondisinya sakit, tidak memiliki bekal dalam berperang, kemudian pada ayat ini diterangkan tidak memiliki angkutan, nggak ada yang kendaraan, tidak ada yang mengantar dia ke medan perang sana, maka dalam kondisi-kondisi seperti ini seorang muslim dibenarkan untuk tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada suatu hal yang menarik di sini, ketika uzur syara' itu disampaikan bukan membuat mereka itu senang. Ih, senang kali aku tidak berperang gitu ya kan. Ih, senang kali aku tidak berpuasa. Bukan itu sebenarnya menjadi masalah. Mereka itu sedih tidak ikut berperang. Mungkin umat Islam sekarang ada yang sedih di antara kita ibu-ibu, mungkin ya para wanita yang memang ada rutinitas datang bulan setiap bulannya. Ada yang senang, ya alhamdulillah kalau bisa satu bulan ini datang bulan terus gitu ya kan, biar tidak puasa gitu. Tapi ada yang lain, ya Allah, kalaulah bisa bulan Ramadan ini tidak datang bulan gitu ya kan, biar bisa saya menikmati indahnya Ramadan ini. Kalau bisa pada waktu haji nanti saya tidak datang bulan, supaya saya bisa dapat sholat di Masjidil Haram karena pahalanya begitu dahsyat. Ini ada orang yang sedih seperti ini sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam ayat 92 surah At-Taubah ini, wa ayunuhum tafiyudu minad dam'i hazana. Matanya itu tafiyudu. Tafiyudu itu banjir, banjir air mata karena sedih. Kenapa? Ya Allah, saya ingin kali berjihad tetapi kondisi tidak memungkinkan. Bagaimana? Ada yang membantu saya, memberi saya kendaraan supaya saya berjihad, ada yang mau memberi saya dana supaya saya bisa berjihad, katanya. Ini merupakan ketika itu tidak bisa dia pun bersedih. Begitu juga kita menemukan ada pertanyaan-pertanyaan dari wanita muslimah yang begitu dahsyat, dia berkata, Pak Ustadz, apakah boleh saya membaca Al-Quran sedangkan saya lagi dalam kondisi datang bulan? Ini merupakan apa? Pertanyaan-pertanyaan rindu kepada Al-Quran, sehingga dia ingin kalau bisa dia bersih selamanya supaya dapat menghafal Al-Quran dan supaya 30 juznya itu tidak hilang. Tapi di sisi lain, sudah dia dalam kondisi bersih, tak pernah teringatnya sedikit pun untuk baca Quran. Bahkan lebih sedihnya lagi, dalam kondisi yang bersih tidak juga dia berpuasa. Bahkan lebih sedihnya lagi, ada laki-laki yang memang tidak pernah datang bulan, bulan puasa pun tidak puasa gitu ya kan. Alasannya apa gitu? Baca Quran juga enggak. Baca Quran tidak, puasa lagi pun tidak. Aman gitu kan. Nah, ini merupakan keimanan yang dipanggil tadi. Ya ayyuhallazina amanu, apakah Anda beriman kepada aku, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang memberi kesehatan, Tuhan yang memberi, yang telah mewujudkan kita di bumi ini. Kalau Anda berpuasa, yakinlah. Kalau Anda yakin kepada aku yang telah mensyariatkan puasa, yakinlah bahwa puasa itu adalah baik dan puasa itu adalah mudah. Kerjakanlah karena itu akan membuat Anda lebih bahagia. Al-Fawzul Azim. Kalaupun tidak bisa, wallahu ghafurur rahim. Iya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Jenal tadi. Saya melihat ayat ini merupakan satu cerminan bagi kita, satu perbandingan yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur kita. Ternyata Allah sudah menggambarkan ada pada masa Rasulullah itu sebagian umat Islam yang berada dalam kondisi yang sulit tapi masih berusaha untuk melakukan kebaikan. Pertanyaannya sekarang adalah, kita saat sekarang ini berada dalam kondisi apa dan sudah sebesar apa hasrat dan keinginan kita untuk melakukan kebaikan itu? Apakah kita sampai menangis seperti mereka ketika mereka tidak mampu berjihad, tidak mampu untuk melakukan kebaikan karena memang ada permasalahan dan kendala dari segi finansial, sampai menangis mereka tidak mampu untuk melaksanakan kebaikan? Pertanyaannya adalah, apakah kita saat sekarang ini sudah memiliki hasrat yang besar dalam diri kita untuk melakukan kebaikan? Apakah pada saat kita menginginkan itu dan tidak tercapai, apakah kita mampu menangis terseduh-seduh sebagaimana yang mereka lakukan? Nah, yang paling terpenting adalah bahwa ayat ini memberikan gambaran kepada kita, nilai seorang manusia itu akan sangat ditentukan seberapa besar hasrat dan keinginan yang ada di dalam dirinya. Atau dalam kata lain seperti ini, semakin tinggi, ketika seseorang ingin kualitas hidupnya itu semakin tinggi, coba tanyakan, mau atau tidak? Itu dulu. Kenapa seseorang mampu mencuri? Karena dia sudah ada keinginan untuk mencuri. Ketika ditanyakan, oh iya saya mau untuk mencuri, sehingga akhirnya terbukalah kesempatan untuk mencuri itu. Nah, sekarang pertanyaan kepada kita adalah, ketika kita ingin menjadi orang yang pintar, tanya dulu, apakah saya mau? Kalau sudah mau, itu akan ada jalan kemudahan untuk menjadi orang pintar. Sekali lagi, di bulan Ramadan ini, mau tidak untuk berpuasa? Kalau memang mau, akan selalu ada jalan kemudahan walaupun dia berada dalam keadaan sakit. Tapi sebagaimana keterangan Ustaz Jenal pada kesempatan terdahulu, hanya gara-gara memang tidak ingin, luka lecet sedikit aja membuat dia memberikan alasan kepada dia untuk tidak berpuasa. Ini kan luka, Allah mengatakan nakirah, ya kan? Kuntum marda mangkana maridan awal safarin. Ini kan lecet luka, berarti tidak boleh puasa. Karena memang sakit. Ketika ditanyakan ke dalam dirinya, saya memang tidak mau berpuasa. Jadi kualitas dan nilai seseorang itu akan sangat tergantung seberapa besar keinginan yang dia inginkan. Pada saat keinginan itu sudah semakin besar, maka ini akan menjadi jalan pembuka bagi dirinya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Mungkin sulit, tetapi dengan keinginan besar itu semua akan dapat bisa dicapai. kita bisa bercermin dari orang-orang besar yang ada di sekeliling kita. Kenapa mereka bisa menjadi seperti ini? Jawabannya adalah karena memang mereka punya keinginan untuk menjadi orang yang besar. Kembali kepada diri kita, apakah kita menginginkan diri kita untuk menjadi orang besar, untuk menjadi seorang muslim sejati, untuk menjadi hamba Allah? Kalau memang keinginan itu ada, insya Allah jalan pasti akan terbuka. Benar sekali yang dipaparkan Ustadz Zainal dengan Ustadz Ardiansah ini, Ustadz Perdana. Peluang-peluang bagi kita adalah untuk melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita ini. Kajilah kaji mumpung, ya, dalam artian untuk hal yang positif. Mumpung Allah memberikan nyawa sama kita, nyawa gratis, penglihatan gratis, pendengaran yang tidak bisa dihargain dengan materi dan uang berlipat ganda jutanya. Di sini kegunaannya, mumpung Allah memberikan waktu puasa, kenapa enggak kita gunakan puasa? Mumpung Allah masih kasihan sama kita, diprioritaskan kita, waktu dan kesehatan diberikan kepada kita ini, kita gunakanlah untuk membalas budi Allah ini dengan bentuk apa? Membaca Al-Quran, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan artian yaitu selalulah kita menggunakan aji mumpung ini, bukan berarti mumpung nanti. Gunakanlah mumpung ini sekarang. Iya. Nah, jangan nanti-nanti gitu. Iya. Aji mumpung ini gunakanlah sekarang. Bidayanya. Kalau saya lihat ini Ustaz Safiar, betul sekali. La yajidu ma yunfikun. Lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Betul. Di bulan Ramadan ini mumpung kita masih diberi Allah kelapangan rezeki. Iya. Jadi kelapangan rezeki yang mumpung, kata Ustaz Safiar tadi, bukan melihat ke atas. Iya. Kalau melihat ke atas kita kurang terus. Tapi lihatlah ke bawah, maka kata-kata mumpung tadi akan tercurahkan, akan tercerdaskan di dalam diri kita. Dilihat, ya saya alhamdulillah sekarang masih sahur, masih bisa. Orang sahur ada yang gak bisa dimakan karena memang gak ada yang mau dimakannya. Betul. Buka puasa pun ada yang mau, tidak ada yang mau dibukanya karena memang kondisinya begitu. Alhamdulillah sahur masih bisa lengkap, buka pun masih lengkap. Jadi kalau demikian apa, bagaimana? Cobalah memberi it'amu Masakin atau memberi apa, Ma'idatul Rahman istilahnya, kalau kita berada di Mesir itu, membagi bagi orang musafir yang di jalan. Mungkin ada lampu merah, sudah maghrib kemarin, ya aduh, kalaulah ada segelas air untuk minum saja. Kalaulah terpikir di antara muslim, gak usahlah sampai nasi bungkus diletakkan di lampu merah. Yeah. Air putih saja dibagi gratis, yang mungkin satu kardus itu harganya cuma 15.000, itu dibagi untuk 40 orang. Saya rasa pahalanya juga tidak kalah. Iya. Yeah. Apa yang dipaparkan dari keterangan-keterangan dalam ayat ini, mudah-mudahan tergugah kita untuk melakukan, mumpung kita diberikan Allah kehidupan di dunia ini, gunakanlah sebagai manusia tahu banyak diri kita kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Safiar didampingi Ustadz Zainal Arifin dengan Ustadz Perdana, mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum.